Hai ibu-ibu, aku si Pratama dan anakku Ele ya. Mau share dikit nih, soal kebiasaan keluargaku nyemil yang manis-manis. Yes, aku tuh doyan banget nyemil coklat, donat, so yummy. Yang enak apalagi ya, Mak? Oh iya, segala jenis kue kita tuh doyan banget. Aku suka posting juga kan kalau lagi makan. Banyak yang like loh. Terus, ada yang suka kepo. Emang sih nggak takut giginya berlubang? Jujur nih ya, kita nggak takut gigi berlubang. Soalnya pakai chip Tadan Maxi 12 Plus baru. Kandungan enameloknya aktif lindungi enamel gigi dari bakteri sisa makanan penyebab gigi berlubang. Wow, jadi bakterinya nggak bisa bolongin gigi ya, Mak? Nggak bisa, asal kita rajin sikat gigi pakai chip Tadan. Jadi rongga mulut pun bersih maksimal. Nah, makanya kalau ibu-ibu doyan nyemil yang manis-manis kayak kita, pakai deh Cipta dan Maxi 12 Plus, gigi kuat, bebas lubang. Bebas nyemil manis-manis karena enak.